Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri waddin. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. الملك الحق المبين وأشهد أن محمد عبده ورسوله لا نبي بعده صادق الوعد الأمين اللهم صل على سيدنا ومولانا وحبيبنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد ويا عباد الله اتقوا الله رب العالمين واعبدوا الله مخلصين له الدين واعبدوا الله حتى يأتيكم اليقين اعلموا أنكم قادمون إلى الله فلتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون فقد قال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة عماد الدين فمن أقامها فقد أقام الدين ومن تركها فقد هدم الدين أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم معاشر المسلمين جماعة ما رحمكم الله Moga di dalam dinten ingkang mulya dinten Jumat ugi ing dalam bulan ingkang mulya bulan Muharram tahun baru Hijriah kita menyari-nyari iman kita kepada Allah. Kita tambahi syukur kita kepada Allah. Kita tambahi taat kita kepada Allah. Kita tambahi cinta kita kepada agamani Allah. Keranten jamaah Jumat rahimakumullah. Boten enten dalan sing saged nyelametake kulon jenengan sami sebagai menungso ing dalam dunia lan ing dalam akhirat. Kejawi dalan ngamalne perintah-perintah ya Allah. Keranten menungso niki dalam perjalanan menuju kehidupan sing kekal, kehidupan akhirat. Kehidupan dunia kang ini menungso niki inggih menika salah satu daripada kehidupan sing kudu diliwati. Ning manusia diciptakne mboten kangge kehidupan dunia. Ad-dunya khuliqat lakum wa antum khuliqtum lil akhirah. Dawuh Kanjeng Nabi, dunia iki digawe kanggo sira kabeh manungsa. Tetapi kowe kabeh iki manungsa digawe kanggo bakal diurip ning akhirat. Sehingga boten enten tiyang setunggal pun sing saged lolos daripada diberangkatkan ke akhirat. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tidak ada satu orang pun yang bisa lolos, yang bisa menghindar dari program kematian. Melonggarkan ini kok hadirin, sungguh satu tindakan yang sangat-sangat bijak. Nek menungso ini di program selawase lan urip niku mengke tengah akhirat, tumuli kelumpuk-kelumpuk ngekeh-ngekeh ini sangu kanggu kehidupan akhirat. Ini satu tindakan yang sangat-sangat bijak. Ugi Gusti Allah pesen kumatan pulau jenengan sami wa tazawwadu wa inna khairu zati taqwa. Boleh sangu sangu kanggu sowan ana ngersane Allah iki butuh sangu. Karena manusia ini bagi perjalanan tengundi mawon itu butuhnya sangu. Perjalanan teng sabin ku paling butuh sangu sak gendul banyu putih mawon nggih mun suko wong tanah pur budal ning sawah lunga ning sawah. Tapi ini nek lumane ning Surabaya wis beda neh. 1000 napa niku sangu 20000 50000 ora cukup. Nggo ngebis limon mboten cukup urung manan. Niku mungkin ya rada adoh lumane ning Jakarta 1000 mboten cukup. Niku nek Jakarta. Lah nek lumane ning luar negeri tambah kathah melih. Nek lumane ning luar donya ora terima tambah kata, kudu kata. Sanguni kanggo lunga ning luar dunya niku mboten raja brana, mboten bondo dunya. Wata zawatu wa inna khaira zati taqwa. Kula sangu, sanguni sowan nulung ngersane Allah kuwi takwa. Takwa niku napa hadirin? Takwa niku estune inggih menika sedaya perintah-perintah Allah niku dilampahi. Larangan-larangane ditinggali kanthi triti lan ngati-ngati sarwa duweni ati sing seneng harifan. Lakoni salat, salat iki kanthi perasaan sing seneng. Kaya dawuhe Gusti Allah definisine takwa. Wonten ing awal-awal surat Al-Baqarah didhawuhi hudallil muttaqin. Al-Qur'an iki minangka pituduh kanggo wong takwa. Sapa sing takwa? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wabil akhiratihum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Niki ayat sing terakhir wau nuduhne nek wong iki duweni sifat takwa niku wong iki berarti entuk hidayah. Ulaika ulaika ala hudan min rabbihim, mereka-mereka itu adalah orang yang mendapatkan hidayah dari Allah. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka-mereka yang punya sifat-sifat niki adalah orang-orang yang sukses. Muflihun qad aflaha mu'minun, orang yang sukses. Hadirin, kula ingkang sami kadang-kadang mengenal yang disebut sukses adalah orang yang mempunyai duit yang banyak. Orang yang sukses adalah orang yang mempunyai jabatan yang tinggi. Orang yang sukses adalah orang yang mempunyai harta yang banyak, jabatan yang tinggi. Jadi lawan iku jenenge mempunyai kedudukan. Hadirin, niku semua bisa saja menjadi tolok ukur kesuksesan, tetapi tidak mutlak. Karena menungso iki hadirin, nek kesuksesan iki mono-mono kuwi, sedangkan wong-wong sing mono-mono kuwi mau, wong sing sugih, wong sing dadi pejabate dhuwur, wong sing duwite akeh, wong sing omahe akeh, mobil akeh. Itu kan perjalanannya belum selesai, masih koma. Masih koma. Masih ada perjalanan lagi. Berpejabat mati, berjadi wong sugih mati, berduwite akeh mati. Jane mati ini ya, Din. Lah bar mati niki terus piye? Itulah maka sukses menurut Islam, menurut Al-Qur'an niku mboten wonten iku. Monggo silakan duwite oke, tapi tetap taatnya Gusti Allah. Niku lha sing sukses. Monggo silakan jabatane dhuwur. Walaupun jabatannya dhuwur, tapi tetap taat ning Allah. Monggo silakan jadi presiden, jadi raja. Tapi raja sing taat ning Allah, presiden sing taat ning Allah. Kalau tidak, apapun jabatan Anda, bagaimanapun kekayaan Anda, berapapun duit Anda, itu sebetulnya bukan tolok ukur satu kesuksesan. Karena di belakang itu ada, masih ada program lagi namanya mati. Sehingga Al-Quran menjelaskan sukses adalah kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. Setiap manusia akan mati dan nanti akan disempurnakan balasannya pada hari kiamat. Barang siapa yang dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan surga, itulah orang yang sukses. Monggo silakan mau pejabat, tapi pejabat yang taat kepada Allah sehingga nanti selamat dari api neraka masuk surga, itu namanya pejabat yang sukses. Monggo silakan mau jadi orang kaya. Oh, semua orang yang ingin jadi orang kaya, tapi tidak semuanya mesti jadi orang kaya. Semuanya mesti jadi orang kaya. Pengennya jadi orang kaya, tapi kan tidak semua jadi orang kaya. Tetapi bahwa terpaksa jadi wong kaya, jadi wong sugih, tetap taatnya Allah supaya menjadi wong kaya sing sukses. Berarti ada orang kaya tidak sukses, banyak. Berarti ada pejabat tidak sukses, banyak. Berarti ada raja-raja tidak sukses, banyak. Karena habis jadi raja nanti akan mati juga, habis jadi orang kaya akan mati juga. Nah, setelah mati inilah apakah dia itu juga menjadi orang enak, orang sukses, orang bahagia. Maunya itu hadirin, Islam itu menjadikan kita itu bahagianya di dunia yang sementara ini, ya jadilah kamu juga bahagia nanti setelah mati. Itulah maunya Islam. Tapi manusia ini kadang-kadang tidak mau peduli. Yang penting di dunia ini baru sebagian hidup. Nanti ada hidup di kubur, ada hidup di mahsyar, kemudian nanti ada program fariqum fil jannah wa fariqum fis sa'ir. Sebagian nanti dihukum di neraka karena tidak mau amalkan agama, tidak mau taat kepada Allah ikut Rasulullah. Kemudian nanti wa fariqum fis sa'ir, fariqum fil jannah, sebagian dimuliakan oleh Allah jadi raja-raja di surga. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, maka untuk itu kita ini dalam perjalanan menuju sowan kepada Allah, monggo disiapne sangune. Di antara ciri-cirine wong takwa wa yuqimuna shalah adalah menegakkan sholat. Pondone wong takwa itu menegakkan sholat. Menegakkan sholat itu beripun sholat dengan tertib, wudunya bagus, syarat rukunnya bagus, Fatihah yang benar, sifat-sifat dalam sholat diperbaiki. Kemudian ketika di luar sholat juga diperbaiki. Dalam sholat taat kepada Allah, di luar sholat taat kepada Allah. Allah SWT lewat nabinya menjanjikan, saya berjanji kepada orang-orang yang menjaga sholat maka akan saya wajibkan masuk surga. Hadirin yang memuliakan, dalam mengamalkan sholat, mengamalkan semua perintah Allah, ini bagaimana kita rasakan bahwa perintah-perintah ini adalah satu kenikmatan buat kita. Jangan sampai kita menganggap perintah-perintah Allah, perintah sholat, misalnya perintah zikir, perintah puasa, atau perintah-perintah yang lain, ini satu beban. Kalau kita nanti merasakan bahwa perintah-perintah Allah ini beban, maka kita ini lama-lama jadi keberatan, lama-lama jadi bosan, lama-lama akhirnya berhenti belum mendapatkan husnul khotimah. Na'udzubillah. Tapi bagaimana supaya kita ini bisa menikmati, bernyaman-nyaman dalam sholat, bernikmat-nikmat dalam sholat, bernyaman-nyaman dalam zikir, bernikmat-nikmat dalam tahajud, bernikmat-nikmat dalam membaca Al-Quran. Seperti orang-orang di dunia menikmati nikmatnya dunia, mereka berplesir-plesir, bertamasya, melengkar sana, melengkar sini, dinikmati. Begitu juga nglencere rohanine wong iman, wong Islam niku bagaimana dalam amalan-amalan agama. sehingga Kanjeng Nabi ditinggalkan as-shalatu sirajul mu sirajul mukmin salat imunggahe rohe wong iman nglencer suwara lan ngersani Gusti Allah. Hadirin yang memuliakan, kalau kita nanti bisa menikmati nikmatnya salat, maka salat bukan menjadi beban, tapi salat ini menjadi hiburan. Kaya sing dipentikane Kanjeng Nabi, ju'ilat qurratu aini fis shalah, didadekne salat iki hiburanku. Jadi bagaimana kita ini sholat, sholat, sholat, sholat sampai senengane sholat, zikir, zikir, zikir, zikir sampai senengane zikir. Kaya wong ahli dunia, dolanan, dolanan, bal-balan, bal-balan sampai senengane bal-balan, mancing, mancing, mancing, mancing sampai senengane mancing. Terus semua macam-macam amalan, semua macam-macam aktivitas mereka nikmati. Tetapi kalau orang iman ini tidak menikmati perintah-perintah Allah, maka lama-lama dia jadi bosan. Bosan sholat, bosan zikir, bosan baca Al-Quran, lama-lama dia meninggalkan. Kalau orang itu bosan, kata disuruh meninggalkan, sudah meninggalkan sendiri, maka yang senyum-senyum bahagia itu iblis. Beruntung, dia akan mendapatkan teman yang banyak. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, puncaknya sebetulnya kita ini bukan menjalankan sholat, tapi puncaknya kita ini bernikmat-nikmat dalam sholat, berlawan ikut jenenge bernyaman-nyaman kelezatan dalam sholat. Kalau orang-orang menikmati nikmatnya, nikmat makanan, maka orang ini akan gembira menikmati lawan ikut rawon, menikmati guli yang makan dengan lezat. Begitu juga kalau orang-orang ahli rohani, orang-orang iman, orang-orang yang betul-betul iman, maka rohaninya menikmati sholat, rohaninya menikmati membaca Al-Quran. Sering kita dengar tombok hati. Tombok hati apa itu? Sholat. Tombok hati itu apa? Maca Quran. Tombok hati itu apa? Wong kang sholat dikumpuli, berteman dengan orang sholat. Kalau berteman itu hanya orang-orang baik, kepada orang-orang baik. Kalau orang itu berteman dengan orang jahat, lama-lama sifat-sifat kejahatannya itu nular sama kita. Karena namanya orang berteman itu, maka dia akan apa namanya menulari sifat-sifatnya itu. Maka istilahnya dalam apa namanya pesanan para ulama itu, wong kang soleh kumpulono. Pesanan dalam Al-Quran, wa kunu ma'asodikin, bertemanlah dengan orang-orang yang imannya itu betul-betul beriman. Walaupun mungkin iman kita lemah, tapi kalau teman-teman kita yang imannya kuat, maka lama-lama kita ketularan kuat. Contohnya podo sholat tahajud, akhirnya sing grumbuk sholat tahajud, akhirnya pengen sholat tahajud. Teman-teman yang bicara, saya sudah juz apa membaca Al-Quran sudah sampai juz 28, 25, 26, maka dia tertarik akhirnya belajar membaca Al-Quran. Tapi kalau teman-temannya yang dibicarakan hal-hal yang negatif, maka lama-lama dia itu ikut ingin merasakan yang dibicarakan itu. Jamaah yang dimuliakan Allah SWT, mulakan ini kau monggo sekarang kesempatan ini mumpung tahun baru, kita perbarui semangat kula dengan sami. Semangat nopo? Semangat menghambakan diri kepada Allah sesuai dengan perintah Allah SWT, wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Tujuan yang tertinggi Allah menciptakan jin dan manusia adalah untuk menghambakan diri kepada Allah. Kita sempurnakan penghambaan kita kepada Allah, kita perbarui semangat penghambaan kita kepada Allah. Bila mana ada sesuatu yang menghalangi, ngerijon-ngerijoni, bahkan mengganggu, ada yang menghalangi penghambaan kita kepada Allah, maka harus kita beratas, kita tinggalkan. Maka tujuan kita ini adalah bagaimana kalau saya penghambaan saya kepada Allah ini tidak sungguh-sungguh, nanti kalau sholat saya enggak diterima bagaimana, zikir saya kalau tidak diterima bagaimana. Seperti orang-orang ahli dunia, dia juga punya moto. Kalau saya enggak kerja bagaimana, kalau saya enggak ke pasar nanti bagaimana, kalau saya enggak ke sawah bagaimana. Begitu juga orang-orang ini, orang iman, orang ahli agama, orang ahli akhirat, ini juga harus punya moto. Kalau saya nanti kalau enggak sholat sungguh-sungguh bagaimana, kalau saya enggak berzikir sungguh-sungguh bagaimana, kalau saya enggak bisa baca Al-Quran dengan benar nanti bagaimana, kalau dimarahi oleh Allah, masa dikirimi surat, kok enggak bisa membaca, nanti kalau dimarahi oleh Allah bagaimana. Seperti itulah maksudnya perasaan-perasaan kita, sehingga kita ini tambah hari, tambah hari, tambah dewasa menikahi agama ini, sehingga akhirnya kita nanti sukses di dunia dan di akhirat. Allahumma amin. Jalan Allah wa yakum min badi salihin wa qalana wizum rabbil muttaqin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilu salihati wa tawasaw bilhaq wa tawasaw bisabr wa rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah, hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah ighaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa ala alihi wa sahbihi dhurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmil mahsyar amma ba'd. Ya ibadallahi taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر المسلمين في كل مكان. اللهم ألف بين قلوبهم ووحد صفوفهم واجمع كلماتهم على الحق يا أكرم الأكرمين. اللهم اهدنا واهدِ أهل بيتنا جميعا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهدنا واهدِ الناس والجنة جميعا واجعلنا سببا لمن اهتدى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. عباد الله, إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم. ولذكر الله أكبر. وإقام الصلاة.